Poli tempo dulu, pukulkan palumu, robohkan pagar dulu, tubuhkan tubuhmu. Kerja keras kalau kamu mau rock and roll, let's roll baby. Sakit-sakit.